بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat kembali menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, pada hari ini Sabtu 2 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 12 Juni tahun 2021, kita telah mendengar, juga membaca dan mengetahui informasi yang tersebar di media cetak, elektronik, di online, bahkan di media sosial, bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memberikan pengumuman resmi tentang kuota ibadah haji di tahun ini, sekaligus juga tata cara penyelenggaraannya, yang disampaikan bahwa tata cara penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini terbatas hanya untuk kuota domestik saja dengan jumlah 60 ribu orang. Sekali lagi, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini diumumkan resmi oleh Kerajaan Arab Saudi bahwa hanya untuk lingkar domestik saja di sekitaran Arab Saudi tentunya, baik itu bagi warga negara Arab Saudi ataupun juga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi dengan syarat-syarat tentu yang telah ditentukan dan hanya ditetapkan untuk 60 ribu jamaah saja. Tentunya ini penting untuk diketahui oleh kita semua, terkhusus bagi para calon jemaah haji, yang saya mohon izin turut berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberi kekuatan, kelapangan, keyakinan dan ketawakalan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat yakin sekali saudara-saudariku para calon jemaah tentunya telah menyiapkan segala hal yang terbaik, baik fisik, kemudian bekal harta, bekal takwa juga sebagaimana disyaratkan dalam Al-Qur'an. Dan lebih daripada itu, kita juga menyadari bahwa haji itu adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang mengundang sangat maha mengetahui kapan yang terbaik kita memenuhi undangan, kapan keadaan kita yang terbaik bisa menunaikan ibadah dengan sempurna, bisa nyaman melakukan manasik dan turunan-turunannya. Dan alhamdulillah Allah akan memberikan segala apresiasi balasan, tentu akan berdasar kepada niat, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa semua segala aktivitas kita, pekerjaan kita termasuk ibadah kita, Allah akan telah lihat berdasarkan niat kita. Sungguhnya insyaallah semua ikhtiar kita akan dihitung berdasarkan niat keikhlasan kita, dan bersabar insyaallah akan diberikan jalan-jalan terbaik. Karena itu saya juga sekali lagi mengajak kepada semua calon jemaah, tetap jaga kesehatan, tingkatkan ikhtiar yang terbaik, isi dengan terus meningkatkan takwa, ya, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Demikian kata Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 itu. Terus tingkatkan bekal, terus tingkatkan takwa sehingga saat tiba panggilannya, insyaallah semua akan berlangsung dengan paripurna. Kemudian juga kita mendapatkan hikmah terbesar dengan adanya pengumuman ini, maka tuntas semua segala diskusi-diskusi, bahkan perdebatan-perdebatan, soal-soal yang terkait dengan sebab tertundanya pemberangkatan jemaah haji untuk tahun ini 1442 Hijrah. Karena itu saya kira mari kita satukan energi kita pada kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif, agenda-agenda lain, dan semua yang kemarin alhamdulillah kita tarik menjadi hikmah terbaik saja. Insyaallah banyak masukan-masukan, banyak informasi baru kita dapatkan. Kita tahu tentang bagaimana pengelolaan dana haji, kita mengerti tentang bagaimana tupoksi berhaji. Kita juga alhamdulillah mendengar pendapat-pendapat dari para pakar, ada ekonomi, ya, ada pakar ekonomi, di ulama-ulama, turunan-turunan hukum dan sebagainya. Semua ini alhamdulillah mudah-mudahan jadi catatan positif bagi seluruh penyelenggara untuk ibadah haji, yang kita doakan semoga semuanya amanah, semua jujur, semua transparan, terbuka, dan kita ingatkan bahwa tidak akan aman dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisab, termasuk kita, termasuk saya. Ya, kita yang berikan penilaian, kita yang berikan komentar, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang kita lakukan. Karena itu sekali lagi asas kita maslahat, asas kita kebersamaan, persatuan, kebaikan, dan asas kita kebangsaan, dan semua diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya juga bermohon kepada teman-teman di lembaga di instansi, baik itu Kemenag misalnya, BPKH, ya, yang kalau ada masukan-masukan kemarin disampaikan, anggaplah itu sebagai hal-hal yang positif untuk bisa menguatkan semua terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Insya Allah kalau kita bisa tampung segalanya, memberikan kekuatan, ya, hal-hal yang mungkin terasa kurang menyenangkan, ya itulah ujian-ujian supaya lebih meningkat lagi kebaikan di masa yang akan datang. Saya kira kalau semua cara pandangnya begini, insya Allah semuanya akan baik, normal dan nyaman. Kemudian juga ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, semacam mungkin kita semua termasuk saya belajar untuk bagaimana mengomunikasikan kepada publik dengan baik, komunikasi dengan memilih diksi-diksi yang bagus, termasuk dalam menyusun surat keputusan, sehingga barangkali tidak menyebabkan banyak riak-riak di masyarakat ataupun di beberapa kalangan yang justru melahirkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mungkin tidak ada korelasinya dengan esensi yang tengah dibahas atau bahkan tengah diusahakan. Karena itu kita memberikan satu dorongan, semangat, semoga kekuatan diplomasi untuk tahun depan bisa lebih kuat lagi. Kemudian pengumuman yang akan disampaikan bisa lebih disesuaikan lagi koordinasinya, baik dengan kedutaan Saudi atau juga Kementerian Luar Negeri Saudi atau bahkan Kementerian Haji, sehingga kita mengetahui waktu yang pas, cara yang tepat untuk mengomunikasikan atau bahkan mungkin menyiapkan calon-calon jemaah, ya sekalipun barangkali belum ada pengumuman yang pasti, tapi kita punya kesiapan sehingga dengan itu apapun yang terjadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Tentunya semua punya pertimbangan dan seluruh stakeholder kita doakan bekerja dengan baik. Tapi dengan apa yang sudah disampaikan dari Kerajaan Arab Saudi, saya kira telah selesai, telah tuntas dengan semua hikmah yang telah kita dapatkan. Kini saatnya kita mengingat bahwa hari ini, bulan ini telah masuk di bulan yang baru, bulan ke-11, bulan Dzulqa'dah, satu di antara 4 bulan haram. Bulan-bulan yang diminta kita mengevaluasi diri, meninggalkan segala yang diharamkan, meninggalkan maksiat, berserah diri kepada Allah dengan meningkatkan ketawakalan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, 3 berurutan, talata mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Rajabun mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Rajab bulan ke-7 di antara bulan ke-6 Jumada dengan Sya'ban. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Saatnya kita berevaluasi, ya, menilai diri sendiri sebelum kita menunjuk siapapun di luar diri kita semuanya. Perbaiki, menyatu kembali, rukun, dan sekarang mari kita alih fokus kepada hal-hal yang sekarang tengah kita hadapi. Ya, COVID kita masih belum selesai, dan ini kan faktor utama yang menyebabkan juga secara ikhtiar ditundanya pelaksanaan haji secara luas hanya untuk domestik saja, dan maka mari energi kita satukan kembali. Ya, untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini, semua kita kompak, bersinergi, ya, di semua aspek dan dari level-level tertinggi, ya, di pemerintahan juga seperti itu, kejujuran, keadilan, kemudian juga strategi yang baik, kedisiplinan, sampai dengan ke bawah juga, kita semua kompak, kita berharap mudah-mudahan selesai gitu, ya, tuntaskan dengan baik, dan para ilmuwan juga riset, kita semua riset, ya, kita kompak di lapangan, tangani bersama. Kemudian juga kesenjangan, kesejahteraan, kita coba maksimalkan dengan baik, itu saling mengkaji, dan juga mohon kebijakan-kebijakan pemerintah juga dikaji, hal-hal yang kira-kira menimbulkan riuh, riak, atau gaduh di masyarakat, tolong dimatangkan terlebih dahulu komunikasinya yang bagus, dan dipertimbangkan hal-hal yang dialami di masyarakat saat ini, sehingga tidak menyentuh ranah-ranah sensitif secara sosial. Ya, saya beri contoh misalnya tentang perpajakan di bidang pendidikan, coba diingat kembali di pasal 31 itu, ya, tentang bagaimana kewajiban pemerintah memberikan satu pemenuhan hak berpendidikan bagi seluruh masyarakat, dicek kembali, ya, kemudian cara komunikasinya, dan mungkin cari-cari peluang yang lain yang kiranya tidak menyentuh aspek sensitivitas secara sosial, apalagi termasuk sembako dan sebagainya. Saya tidak ingin masuk ke wilayah-wilayah demikian, namun hanya berkenan mohon izin untuk mengingatkan supaya kita saling bersinergi, mencari solusi terbaik yang menyatukan, merukunkan, sekaligus juga memakmurkan negara kesatuan Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian, energi kita alihkan kembali. Saya pun mohon izin untuk konsentrasi kembali, ya, kepada pembahasan-pembahasan tahlil yang terukur. Teman-teman di Mira, kita siap hari Senin, ya. Saya mau mulai di Senin kemarin dan saya belum minta maaf karena banyak amanah yang teman-teman sampaikan pada kasus-kasus mendesak. Ya, ada FAQ yang fokusnya haji gitu semuanya, kan. Saya selesaikan dulu sebelumnya Palestina juga demikian, sehingga selesai dengan tuntas, celah-celahnya kita tutup dulu supaya semuanya terukur. Lalu yang haji telah juga saya selesaikan, amanat teman-teman juga telah saya lakukan, ke BPKH saya datangi langsung, ke MUI kita koordinasikan, dan terakhir juga alhamdulillah, jadi tidak perlu ada pertemuan semua pihak lagi karena memang sudah selesai pengumumannya, tinggal catatan untuk ke depan lebih baik lagi. Dan saya mengusulkan sekali lagi, kalau bisa semua stakeholder dan pemberi masukan-masukan tadi diundang untuk bertemu untuk tahun depan, supaya tidak ada hal-hal yang kita bahas lagi di tahun yang akan datang dengan pembahasan yang lampau, bahkan yang sekarang dibahas lagi tahun depan. Saya kira semua yang di ranah diskusi, di ranah publik, duduk, datang, selesaikan, tahun depan kita kompak, kalau perlu ada kuotanya, dengan izin Allah bisa berhaji bersama-sama dalam kebaikan. Saya kira itu, mohon maafkan saya, teman-teman di Mira, kita akan belajar hari Senin insya Allah, dan perangkatnya sudah siap, dan ta'lim berlanjut seperti biasa. Terima kasih, semoga Allah rahmati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.